وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله ورسوله وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila datang kepada mereka suatu perkara dari rasa takut, dari rasa keamanan atau ketakutan, kemudian mereka adza'u bih, kalau seandainya mau mereka mengembalikan kepada hal tersebut kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berilmu di antara mereka, niscaya mereka akan mengetahui ilmu dari mereka orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ini menunjukkan kita orang-orang yang sedikit ilmunya, yang sedikit bekalnya, harus mengembalikan urusan ini kepada para ulama, barakallahu fikum, agar kita mendapatkan bimbingan dalam perkara yang sedang kita hadapi, barakallahu fikum. Para ulama, mereka tidak seperti kita, orang-orang yang sedikit ilmunya. Mereka-mereka adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka orang yang memiliki khasyah yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yahsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah mereka-mereka para ulama, barakallahu fikum. Para ulama merupakan pewaris para nabi. Para ulama yang menjadi pewaris para nabi dalam bidang ilmu, bukan para ulama pewaris harta benda dari para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, fa'innahum lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, innama warasul ilm. Para ulama itu adalah pewaris para nabi, karena para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Hanya saja mereka para anbiya mewariskan ilmu. Faman akhazahu faqad akhaza bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagiannya yang paling banyak. Itu kedudukan ulama, barakallahu fikum. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menghabarkan bagaimana kehidupan di dunia ini, sedikitnya orang-orang yang berilmu, sedikitnya para ulama, atau dengan artian yang lain, kalau sudah tidak diambil ilmu tersebut dari ulama, sudah tidak lagi mengikuti bimbingan para ulama, maka kerusakan, malapetaka yang besar akan menimpa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin biqabdi al-ulama, yantazi'u biqabdi al-ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala." Fasu'ilu fa'aftau bigara ilmin fadallu wa'adallu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu langsung dari dada-dada manusia, tetapi mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Sampai apabila Allah tidak menyisakan seorang alim pun di muka bumi ini, maka manusia akan mengambil panutan pemimpin dari kalangan orang-orang yang juhala, orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang bodoh. Kemudian mereka akan ditanya, dimintai fatwa, kemudian berfatwa tanpa dasar ilmu. Kemudian mereka sesat yang memberi fatwa dan menyesatkan orang-orang yang meminta fatwa. Barakallahu fikum. Ini bahaya daripada sedikitnya orang-orang yang berilmu. Atau dengan artian lain, bahaya kalau orang-orang yang berilmu tadi tersebut tidak dijadikan rujukan, tidak dijadikan panutan, tidak dijadikan sebagai orang yang bisa membimbing. Barakallahu fikum. Para ulama berbeda-beda barakallahu fikum tingkat keilmuannya. Para ulama berbeda satu dengan yang lainnya berdasarkan fadilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Namun secara umum tugas mereka para ulama adalah sama, membimbing, menasehati, memberikan solusi yang terbaik kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kita masih ingat bagaimana kedudukan ulama yang sebenarnya, yang seharusnya. Bagaimana seorang ulama sayangnya kepada saudara-saudaranya dari kalangan kaum muslimin. Sangat menjaga, sangat memelihara, sangat menganjurkan untuk menempuh jalan keselamatan. Tidak ridha dan tidak rela membiarkan larutnya seseorang di atas dosa dan maksiat, di atas kesalahan. Barakallahu fikum. Rasulullah pernah bercerita bagaimana seorang alim dari kalangan Bani Israel yang sering kita ulang hadis-hadisnya. Ketika seseorang yang jujur ingin berlepas diri dari perbuatan maksiat dan dosa, ketika bertanya kepadanya, innahu qatala mi'ata nafsin, sesungguhnya dia telah membunuh 100 jiwa, fahal lahu min taubah, apakah ada pintu taubat baginya? Seorang yang berilmu dengan keikhlasannya, seorang ulama dengan ketulusannya, menjawab dengan mengatakan, na'am, wa man yahulu bainahu wa baina taubah. Siapa yang menghalangi antara dirinya, antara seseorang dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, kemudian memberikan bimbingan dengan bimbingan untuk menyelamatkan, menjauhkan manusia dari dosa dan maksiat. Intalik ila ardi kadza wa kadza. Pergilah engkau ke suatu negeri yang sifatnya demikian, negeri tersebut demikian demikian. فإن بها أناسا يعبدون الله سبحانه وتعالى. Karena sesungguhnya di sana banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'hum, beribadahlah engkau kepada Allah bersama mereka. Bergaul, bergabung bersama orang-orang yang taat. Tinggal bersama dengan orang-orang yang baik. Wala tarji ila ardik, jangan engkau kembali ke negerimu. Fa innaha ardun su, karena negerimu adalah negeri yang buruk. Ini hakikat barakallahu fikum orang yang berilmu. Para ulama memberikan jalan bimbingan yang terbaik barakallahu fikum. Tidak menyenangi adanya kerusakan, adanya perpecahan, adanya kekacauan, adanya keributan di antara kaum muslimin barakallahu fikum. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kewajiban bagi kita kaum muslimin ketika mendengar, menyaksikan kalam-kalam ulama yang membimbing untuk bersatu, untuk ta'akhi bersama seluruh salafiyin, untuk tidak menzalimi satu dengan yang lainnya, menghormati satu dengan yang lainnya. Maka itulah barakallahu fikum hakikatnya mereka para ulama. Lebih-lebih di dalam hal ini barakallahu fikum, di masa fitnah yang sedang terjadi, yang sudah hampir 2 tahun atau lebih, banyak barakallahu fikum kaum muslimin, atau banyak kejadian-kejadian, celaan-celaan, makian-makian kepada sebagian orang-orang yang sedang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ulama tersebut barakallahu fikum berbeda-beda tingkat keilmuannya, derajatnya sesuai dengan ketakwaan mereka, berbeda-beda dengan nang kekuatan mereka di atas sunnahnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan, maka keberkahan itu adalah bersama kibar-kibar mereka para ulama barakallahu fikum. Di dalam hal ini fitnah su'afiqah, fitnah membodoh-bodohkan sebagian masyayikh yang diketahui keilmuannya dan dinilai keilmuannya oleh ulama-ulama dan guru-gurunya. Maka tuduhan-tuduhan mengatakan su'afiqah ataupun orang-orang yang bodoh yang tidak memiliki ilmu, sungguh ini merupakan barakallahu fikum kezaliman yang wajib kita berlepas diri daripadanya barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, unsur akhaka zaliman au madluma, tolong saudaramu yang berbuat zalim ataupun yang terzalimi. Tentunya kita barakallahu fikum tidak rela bergabung bersama orang-orang yang berbuat zalim. Lebih-lebih kezaliman yang disebutkan, yang dituduhkan, dinyatakan tidak berdalil, tidak berhujjah, tidak berhak untuk diponis yang demikian, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kita diberikan basirah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bimbingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui majalisul ilm dan melalui pembimbingan para ulama. Kita bersama orang-orang yang berlepas diri dari perbuatan zalim, bersama orang-orang yang memberikan nasihat, bersama ulama-ulama yang cinta, barakallahu fikum, kepada al-haq dan menyerukan al-haq, barakallahu fikum. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala, barakallahu fikum, saya tidak sebagaimana direncanakan akan membaca risalah yang berjudul Limadza Takallama Syekh Rabi, yang ditulis oleh Abu Hatim Al-Bulaidi. Saya mencukupkan dengan apa yang telah disampaikan oleh Ustazuna Ustaz Rahman Hafizahullah Ta'ala, yang beliau memiliki keluasan dalam pengetahuan ilmu yang sedang terjadi dalam masalah fitan ini. Barakallahu fikum. Kalau hanya sekedar membaca, ya kita bisa berusaha membacanya, namun untuk lebih memberikan pemahaman, memberikan gambaran yang luas dan gamblang, tentunya adalah ahlinya, barakallahu fikum. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan, barang siapa yang berbicara yang bukan pada fannya, maka dia akan mendatangkan sesuatu perkara yang ajaib, keanehan-keanehan. Barakallahu fikum. Adapun kalau menginginkan mengetahui sikap ana pribadi dalam masalah fitnah ini, maka saya pribadi bersama kibar para ulama, dan dari sejak awal, barakallahu fikum, sampai enam akhir ini. Adapun ada sebagian, mungkin sebagian ikhwan yang bertanya-tanya kenapa saya tidak berbicara dengan masalah fitnah ini, maka tadi jawabannya saya mencukupkan diri dengan apa yang dibahas oleh Al-Ustaz Abdul Rahman Hafizahullah Ta'ala. Beliau yang lebih berhak untuk berbicara, barakallahu fikum. Adapun kalau memang sekedar untuk babal musyarakah, untuk menghilangkan simpang siur dan mungkin tuduhan, ataupun menghilangkan kejanggalan-kejanggalan yang dijadikan sebagai, dianggap sebagai dijadikan sebagai orang yang menaungi, atau dijadikan tameng oleh orang-orang yang bermasalah, yang terfitnah dalam fitnah ini di tempat kita ini, maka saya berlepas diri dari tuduhan itu, barakallahu fikum. Sebagian ikhwan yang terfitnah dengan fitnah ini, hendaklah banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta hidayah kembali kepada jalan para ulama, jalan kebenaran yang ditempuh oleh para ulama, dan bergabung bersama mereka, barakallahu fikum. Sebagaimana dulu sebelum adanya fitnah Sa'afiqah, rujukan kita asatidah semuanya sama, selalu merujuk kepada Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, selalu menanti fatwa beliau, selalu meminta bimbingan beliau. Maka demikian Syekh Rabi sampai sekarang, demikian adanya sebagai kibar para ulama, sebagai seorang yang memancangkan bendera jarah wa ta'dil bihaq, sebagaimana penilaian Syekh Al-Albani rahimahullahu taala kepada beliau. Ketahuilah Syekh Rabi hafizahullahu taala duduk bersama Syekh Al-Albani bukan waktu yang sedikit, barakallahu fikum. 3 tahun. 6 kurang lebih 3 tahun duduk bersama Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi Syekh Al-Albani penilaiannya, sanjungannya kepada Syekh Rabi dengan mengatakan hamil rayat al-jarah wa ta'adid nam fi hadzal asr bihaqin adalah penilaian yang begitu tinggi, barakallahu fikum. Nam, sehingga perkataannya, bimbingannya, jarahnya adalah bermakna, barakallahu fikum, berbobot. Nam, bukan seperti perkataan ulama yang tidak memiliki buah dan bukan seperti para ulama yang bukan pada fannya. Beliau adalah fannya di dalam masalah ini dengan pengakuan dari para ulama, barakallahu fikum, seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi sekali lagi, barakallahu fikum, kalau menginginkan dan mengharapkan ketegasan nam dari saya pribadi dalam fitnah ini, nam maka saya berlepas diri dari fitnah yang dimunculkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi dengan mengatakan sahafiqah kepada beberapa orang syekh. Nam, maka itu adalah kanan, tentunya adalah kekeliruan yang telah dinasihatkan, yang telah diingatkan oleh Syekh Rabi hafizahullahu taala, barakallahu fikum. Pada kesempatan ini mungkin kita akan membaca sedikit daripada biografi Syekh Rabi hafizahullahu taala untuk lebih menguatkan kepada kita siapa sebenarnya Syekh Rabi dan bagaimana kedudukan dalam ilmu dan bagaimana penilaian-penilaian para ulama tentang beliau, sehingga kita paham bahwasanya keputusan dan hukum-hukum beliau bukan sebagaimana keputusan enam seorang daripada alim biasa, barakallahu fikum. Ketika menjarah, ketika menerangkan, maka enam itu seperti ulama-ulama terdahulu, enam seperti hari yang seharusnya kita berpegang teguh dengannya, barakallahu fikum. Jangan sampai kita menuduh enam, jangan sampai kita menuduh kepada ulama enam seperti Syekh Rabi enam dengan tuduhan-tuduhan yang buruk, barakallahu fikum, karena sudah tua, karena dikelilingi orang-orang yang bermasalah, orang yang berpenyakit, maka ini hakikatnya merupakan tuduhan yang jelas-jelas meruntuhkan kehormatan Syekh Rabi, barakallahu fikum. Dan tentunya ini enam ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian mari kita lihat sedikit dan sekelumit daripada enam pujian-pujian para ulama terhadap Syekh Rabi enam hafizahullah ta'ala. Di antara pujian-pujian para ulama terhadap beliau atau sebelumnya, barakallahu fikum, bagaimana guru-guru beliau Syekh Rabi hafizahullahu taala nam begitu banyak gurunya. Di antara guru yang dikenal nam seperti Al-Hafidz Ahmad Al-Hakami, Al-Hafidz Al-Hakami. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Saghir Al-Khamisi. Kemudian Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi. Ini guru-guru beliau. Nah, kemudian mendengar dan hadir di durus-durusnya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz terhadap salah Syekh Muslim Aqidah Tahawiyah dan yang lainnya dari durus-durus. Jadi gurunya demikian, ulama-ulama besar. Enam. Kemudian walazama Syekh Al-Allamah Muhammad Nasir Al-Albani limuddati 3 sanawat fil Jami'ah Islamiyah wa kharijaha wa qara'a 'alayhi wa sami'a al-katsira min al-ulum wa dirasat al-asanid. Enam. Syekh Rabi hafizahullah taala mulazamah bersama Syekh Muhammad Nasir Al-Albani selama 3 tahun di Jamiah Islamiyah. 3 tahun. Itu di dalam jamiah, di kampusnya. Demikian pula di luar. Di durus-durus beliau selain di jamiah. Kemudian beliau membaca kitab-kitab kepada Syekh Al-Albani. Dan beliau mendengar banyak sekali dari umum, dari ilmu-ilmu dan pelajaran-pelajaran terhadap sanad-sanad hadis. Jadi oleh karena itu ketika Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya inna hamil rayatil jarh wa ta'dil al-yawma fil asl hadir wa bihaqqin huwa akhuna Dr. Rabi', ini kalimat penilaian 6. Memang orang yang sudah berkecimpung lama, barakallahu fikum. Murid yang dikenal, barakallahu fikum. Nah, jadi kalimat ini diungkapkan oleh beliau, Syekh Muhammad Nasir Al-Albani, sesungguhnya pembawa bendera Jarh wa Ta'dil pada hari ini, di zaman ini dengan benar, huwa akhuna Dr. Rabi', Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Walladhi yarudduna alayhi la yarudduna bi'ilmin abadan. Orang-orang yang berusaha membantah Dr. Rabi' bin Hadi, ketahuilah la yarudduna bi'ilmin abadan, tidak membantah dengan dasar ilmu, barakallahu fikum, sedikit pun. Wal ilmu ma'ah, ilmu ada pada beliau, pada Syekh Rabi' bin Hadi. Kapan ini dinyatakan oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani? Nah, bukan waktu sekarang ini, barakallahu fikum, dulu. Nah, ya, ketika banyak orang-orang yang menuduh, orang-orang yang tidak suka, nah, orang-orang yang dibantah oleh beliau, nah, maka demikian penilaian daripada Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sekali lagi, nah, jadi Syekh Rabi rahimahullah hafizahullah ta'ala, hukumannya, nah, kena kemudian keputusannya, bimbingannya tidak seperti barakallahu fikum, ya, ulama-ulama yang bukan berbicara, yang bukan pada bidangnya, dan ketika menjarah, barakallahu fikum, dan juga ketika menta'dil, barakallahu fikum. Nah, kemudian hadara wa sami'a li muddati 40 sanawatin fil jami'ah islamiyah wal masjid nabawi min al-alama Muhammad Amin Ashinkiti fi tafsir wa usul fikih. Demikian juga Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, beliau hadir, beliau mendengar, nah, duduk bersama, nah, di Jami'ah Islamiyah, duduk berdiri dan di Masjid Nabawi bersama Syekh Muhammad Al-Amin Ashinkiti dalam tafsir dan usul fikih selama 4 tahun, barakallahu fikum. Ya. Jadi guru-gurunya adalah ulama-ulama besar, nah, sehingga pantas, barakallahu fikum, beliau menjadi 6 ulama besar, barakallahu fikum. Kemudian ulama-ulama yang lainnya, nah, seperti Hamud At-Tuwaijiri, nah, Syekh Muhammad Al-Azam Al-Jandalawi, nah, demikian termasuk daripada guru-guru beliau. Kemudian yang berikutnya, makanatuhu al-ilmiyah, kedudukan enam keilmuannya. Nah, Al-Syekh Rabi hafizahullah ta'ala jama'a baina dirasatin nizamiyah wa sana rukab amam al-masyaih faqad ajazahu adadun min al-masyaih wal-ulama. Nah, bi kutubin jalilah min as-sunan wa sahihain wa ghairuhuma kama huwa musabbat fi nahjil badi'. Kama tahsul syai' ala darajatil alamiyah doktorah. Nah, demikian. Jadi bukan hanya 1 orang 2 orang yang memberikan tazkiyah ijazah, nah, dari masyayikh dan ulama kepada beliau dalam kitab, terhadap kitab sunan, kemudian sahihain dan yang lainnya, barakallahu fikum. Dan bahkan beliau sampai mencapai gelar doktorah barakallahu fikum. Di sana ada nam Syekh Khalid nam Al-Dhafiri, beliau punya risalah secara khusus yang membicarakan mu'allafat Syekh Rabi dan kitab-kitab beliau, dan disinggung pula di sana bagaimana nam kedudukan keilmuan pujian-pujian para ulama terhadap Syekh Rabi barakallahu fikum. Naam. Kemudian zana'ul ulama alaihi, pujian-pujian para ulama. Ulama-ulama yang telah meninggal, bagaimana pujiannya terhadap beliau Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Qala al-'Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, inna Syekh Rabi'an min ulama'i sunnah. Sesungguhnya Syekh Rabi itu termasuk ulama daripada ulama sunnah. Nah, ya, orang nam yang telah memuji ini adalah orang yang telah meninggal. Barakallahu fikum. Pujiannya adalah terus nam, ya, sabit barakallahu fikum. Wa qala, dan juga Syekh Abdul Aziz mengatakan, Asy-Syaikhur Rabi'un min khairati ahli sunnah wal jamaah. Syekh Rabi termasuk pilihan daripada nam ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Wa ma'rufun annahu min ahli sunnah, dan sangat dikenal beliau termasuk salah seorang dari ahli sunnah. Ma'rufun, ma'rufu kitabatihi wa maqalatihi, dan Syekh Rabi seorang yang ma'ruf kitab-kitabnya dan ucapan-ucapannya. Nam barakallahu fikum dalam hal ini. Wa qala al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, berkata al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Asy-Syaikh Rabi min ulama'i sunnah wa min al-ami wa min ahli al-khair, wa aqidatuhu salimatun wa manhajuhu qawimun barakallahu fikum. Kata Syekh Muhammad nam Shalih bin Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Rabi adalah ulama ahli sunnah, termasuk ahlul khair, akidahnya adalah selamat, manhajnya adalah manhaj yang qawim, manhaj yang lurus barakallahu fikum. Nah, ya, maka oleh karena itu kalau ada celaan-celaan para ulama atau celaan-celaan orang yang ingin menggugurkan nam ya kedudukan Syekh Rabi, nam maka kalam ulama terdahulu nam lebih nam ya lebih berhak untuk diikuti barakallahu fikum. Baik celaannya kepada Syekh Rabi secara terang-terangan, nam ataupun secara sindiran-sindiran, ataupun kalimat-kalimat yang mujmal, yang global, yang mengandung cercaan, maka itu semuanya barakallahu fikum terangkat dengan kalam ulama-ulama terdahulu yang mereka telah meninggal barakallahu fikum. Qala al-'Allama Muhammad Nasir al-Albani, berkata Syekh al-'Allama Muhammad Nasir al-Albani, Inna hamila rayatil jarhi wa ta'dilil yawma fil asril hadir wa bihaqqin huwa akhuna al-doktor Rabi. Sesungguhnya seseorang yang membawa bendera jarah wa ta'dil pada hari ini, di zaman sekarang ini, dengan benar adalah saudara kita doktor Nam Rabi bin Hadi. Demikian kata Syekh Al-Albani. Walladhi yarudduna alaihi, orang-orang yang membantah beliau, orang-orang yang menolak ucapan-ucapan beliau, la yarudduna biilmin abadan, sungguh mereka nam tidak membantahnya dengan ilmu selama-lamanya. Wal ilmu mahu, ilmu ada bersama beliau, bersama Syekh Rabi nam hafizahullahu taala. Wa qala al-'allama Shalih Al-Haydan, nah, berkata al-'Allamah Shalih Al-Haydan, ar-rajulu la syakka fi salamati aqidatihi wa safaihi wal ismatu la yansamu ahadun ba'da al-anbiya, la ahadun ma'sumun ba'da al-anbiya, walakin ar-rajula fi aqidatihi alladhi a'rifu anhu annahu salimul mu'taqad. Nah, kata Syekh Shalih Al-Haydan, seseorang tidak meragukan tentang selamat akidahnya beliau, tentang kemurnian akidah beliau. Nam, adapun ismah, nam keterjagaan dari nam dosa, nam tidak didapatkan oleh seorang pun setelah para nabi. Tidak ada seorang yang masum setelah para nabi. Tetapi orang ini yaitu Syekh Rabi bin Hadi dalam akidahnya, yang saya ketahui darinya adalah seorang yang selamat mu'taqad keyakinannya. Barakallahu fikum. Ini pujian-pujian daripada 6 ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama besar. Barakallahu fikum. Yang kalau kita bandingkan dengan ulama yang menggugurkan perkataannya, yang mementahkan 6 hukuman dan ponisannya, sungguh 6 tidak bernilai. Barakallahu fikum. Dibandingkan dengan pujian ulama-ulama terdahulu. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, 6 berkewajiban bagi kita. 6 ya, terlebih khusus bagi orang-orang yang sudah tercemari pemikirannya, meragukan dan tidak menerima dari keputusan-keputusan Sahabi ketika menghukumi permasalahan 6 fitnah ini. Maka barakallahu fikum, hendaklah 6 berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dibersihkan 6 dari 6 perkataan, dari pemahaman-pemahaman, ataupun dari barakallahu fikum, bersihkan dari perkataan-perkataan yang menyebabkan rancunya pemahaman atau meragukan 6 terhadap bimbingan dan 6 keputusan daripada Syekh Rabi bin Hadi 6 hafizahullahu ta'ala. 6 di sana barakallahu fikum ada perkataan daripada ulama-ulama yang lebih dahulu lagi, bagaimana sikap kita dengan 6 keputusan ulama jarah, 6 wata'adin, 6 seperti perkataan yang diucapkan oleh 6 Al-Hafidh Al-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A'lam Nubala. Barakallahu fikum. Setelah kita mengetahui Syahrabi sebagai seorang ulama jarah wata'adin, maka hukumannya, keputusannya, barakallahu fikum, lebih-lebih banyak yang menyepakati daripada ulama-ulama yang lainnya, seperti Syekh Ubaid, seperti Nan, ya, Syekh Fauzan, kemudian bahkan Syekh Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna, Syekh Abdullah Al-Bukhari menyepakati apa yang diputuskan oleh Syekh Rabi. Maka kita Nan harus mengetahui bagaimana sikap kita ketika terjadi 6 kesepakatan kebanyakan para ulama terhadap seorang ulama daripada jarh wa ta'dil. Kata Al-Hafidz Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lam Nubala, beliau mengatakan, "Wa nahnu la nad'i al-ismata fi a'immatil jarh wa ta'dil." Kita tidak mengakui adanya ismah, adanya 6 penjagaan dari terjatuhnya dari perbuatan dosa. Kita tidak mengakui maksum. Tidak kita mengakui adanya kemaksuman pada a'immah jarh wa ta'dil itu. Nah, kita tidak mengakui adanya nam sifat kemaksuman pada ulama jarh wa ta'dil, para a'immah jarh wa ta'dil. Kita tidak mengakui mereka itu maksum ketika menjarah, ketika menta'adil. Nah, ya, kita tidak mengakui Syekh Rabi maksum. Barakallahu fikum. Ya. Walakin hum aktsarun nasi sawaban. Tetapi mereka ulama-ulama jarh wa ta'dil itu adalah manusia yang paling banyak benarnya. Nah. Wa andarhum khata'an. Ulama-ulama jarh wa ta'dil itu adalah orang yang paling jarang jatuh ke dalam kesalahannya dalam menjarah dan menta'dil. Wa shadduhum insafan. Mereka-mereka ulama jarh wa ta'dil itu adalah orang yang paling kuat kejujurannya. Nah. Ya. Wa ab'aduhum an ittahamud. Ulama-ulama jarh wa ta'dil, a'immah jarh wa ta'dil itu orang yang paling jauh dari sifat tahamud, mengutamakan perasaan. Barakallahu fikum. Ya. Kita memang tidak mengetahui, tidak meyakini a'immah jarh wa ta'dil itu maksum, tidak. Tetapi dan ketika mereka berbicara pada bidangnya, nah, menghukumi seseorang, nah, ya, maka mereka-mereka adalah orang yang paling banyak dan mendapatkan kebenaran. Orang yang paling jarang jatuh ke dalam kesalahan, orang yang paling kuat di dalam menegakkan keadilannya, dan orang yang paling jauh dari sifat tahamul, mengutamakan perasaannya. Mungkin karena dekat kena salat, tidak demikian. Ilmunya tetap barakallahu fikum, yang lebih nonjol barakallahu fikum. Maka ketika orang mengatakan, nam, ya, Syekh Rabi sudah tua, Syekh Rabi, nam, dikelilingi orang-orang yang berpenyakit, maka ini adalah merupakan celaan dan nam penghinaan dan perkataan yang ingin menguburkan dan menjatuhkan nam a'immah jarah wa ta'adil tersebut yang telah dipuji nam oleh ulama-ulama terdahulu dari guru-gurunya seperti nam seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala tadi barakallahu fikum. Kemudian kata Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah, wa idza tafaqu ala ta'dilin aw jarhin, apabila a'immah jarah wa ta'dil itu mereka bersepakat dalam menta'dil, mereka bersepakat dalam menjarah, ketahuilah bagaimana sikap kita. Naam, kata Al-Hafidz Adz-Dzahabi, fatamassak bihi, hendaklah engkau berpegang teguh dengan kesepakatan mereka a'immah jarah wa ta'dil tersebut, baik di dalam menjarah ataupun di dalam menta'dil barakallahu fikum. Ya, ya, di zaman sekarang barakallahu fikum, ya, coba yang kita, ulama-ulama yang kita kenal, ulama-ulama dari sejak dulu yang kita jadikan rujukan, yang kita dengar bimbingannya, mereka nam kebanyakannya bersama Syekh Rabi barakallahu fikum. Ya, seperti tadi barakallahu fikum Syekh Ubaid, kemudian nam Syekh Fauzan, kemudian Syekh nam Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna, kemudian nam ya Syekh Abdullah Al-Bukhari, kemudian ulama-ulama yang lainnya belum kita ketahui yang belum kita sebutkan barakallahu fikum. Nah, ya. Maka apabila kata Al-Hafidz Adz-Dzahabi, "Idza tafaqu 'ala ta'dilin aw jarhin," apabila mereka imma nam sepakat dalam menta'dil atau sepakat di dalam menjarah, fatamassak bihi, hendaklah anda berpegang teguh dengannya. Wa'dud 'alaihi binajidaika, dan gigitlah dengan kedua gigi gerham. Pegang teguhlah dengan kuat. Nah, wala tatajawazhu, jangan engkau nah melampauinya. Fatandama, yang kalian akan menyesal. Kalau anda barakallahu fikum, ya, tidak memegang nah putusan ulama jarh wa ta'dil, tidak menggigit dengan gigi gerham kita, bahkan kita mengacuhkannya, membiarkannya, bahkan mungkin tidak memperdulikannya, nam, bahkan mencari nam, ya, kalam-kalam yang lainnya yang mereka bahkan lebih rendah tingkat nam jarah wa ta'dilnya, fatandam, niscaya engkau akan menyesal. Demikian kata Al-Hafidz Adz-Dzahabi. Kemudian, وَمَنْ شَدَّ مِنْهُمْ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ, barang siapa yang nyeleneh, ganjil pendapatnya. Setelah mereka, para ulama jarah wa ta'dil, sepakat, dia ganjil, dia nyeleneh, berbeda. فَلَا عِبْرَةَ بِهِ, maka perkataannya tidak dianggap barakallahu fikum. Tidak dijadikan ibrah, tidak dijadikan patokan. Demikian kata Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah. Naam. Maka tentunya ini memberikan kepada kita naam kalam ulama terdahulu. Naam, termasuk Adz-Dzahabi, termasuk dalam naam pemilik kitab Siyar yang mengetahui bagaimana naam ya dalam permasalahan jarh wa ta'dil, dan demikian memutuskan, demikian memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada kita. Apalagi, nah, apa alasan kita lagi barakallahu fikum? Nah, Sementara ulama-ulama terdahulu telah mengatakan demikian. Ketika mereka telah bersepakat dalam menjarah atau mentakdim, atau mungkin belum sampai terjadi kesepakatan, bahkan sudah memayoritas menjarah, maka cukup itu sebagai barakallahu fikum perkara yang harus kita pegangi. Yang harus kita pegang erat-erat. Jangan kita melampaui batas yang menyebabkan kita menyesal. Barakallahu fikum. Fakhalli anka al'ana wa'atil kawsa bariyaha. Fawallahi lawlal huffadul akabiru laqabatatiz zanadiqatu alal manadir. Nah, tinggalkan dari sifat anak. Nah, penentangan. Lepaskan dari dirimu sifat penentangan. Berikan busur panah itu kepada ahlinya. Maka demi Allah, kalau seandainya tidak ada huffad, tidak ada huffad akabir, tidak ada ulama-ulama tua, ulama-ulama besar, nam yang mengingatkan nam tentang jarah dan ta'dil ini, la habatatiz zanadiqatu wal manabir, niscaya orang-orang zanadiqah akan takhabbut di mimbar-mimbar, berbicara ke sana kemari, barakallahu fikum, kemudian nam akan rancu agama ini, barakallahu fikum. Ini kata Al-Hafid Az-Zahabi, barakallahu fikum. Pengetahuan yang sangat berharga. Dan ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tentunya memberikan tetap kepada kita bimbingannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan enam bimbingan untuk istiqamah bersama ahlul haq, ulama ahlul haq. Barakallahu fikum dalam masalah ini. Dan kita semoga diberikan selalu bimbingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga orang-orang yang enam telah terfitnah di dalam fitnah ini, Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada mereka. Allahu waliyut taufiq. Barakallahu fikum. Mungkin enam ini yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Sekali lagi, kalau menginginkan enam sikap ketegasan, dan kenapa saya tidak berbicara dalam daras-daras kemunam, di dalam pertemuan-pertemuan majlis-majlis, salah satu di antaranya mencukupkan dengan apa yang telah disampaikan oleh Nam Ustazuna Syed Abdurrahman, Nam, supaya Nam keluar dan Nam antum mendapatkan pengetahuan datang dari satu arah, kalimat yang satu, barakallahu fikum. Kemudian adapun saya sendiri dalam berbicara masalah itu, nam, maka pengetahuan sangatlah kurang nam yang masuk kepada saya, nam, baik dari sisi informasi WA ataupun telegram ataupun yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka jazakumullahu khairan nam bersama terhadap sebagian ikhwah, bahkan mungkin asatidah yang memberikan anjuran nam untuk membaca dan kitab ini. Ini merupakan dorongan bagi nam saya pribadi dan sebagai faidah bagi saya, sehingga nam saya mendapatkan faidah lebih bisa banyak menggali dalam permasalahan nam fitan ini, barakallahu fikum. Nah, mudah-mudahan nam Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang barokah kepada saya dan terus membimbingnya di dalam sikap, di dalam akhlak, di dalam nam dakwah, barakallahu fikum. Tidak ada nam ilmu dari saya kecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, dan hanya sedikit, barakallahu fikum. Wa mautitu minal ilmi illa qalila, barakallahu fikum. Terus kita, saya pribadi mengharap kepada ikhwan dan kepada asatidzah yang lainnya memberikan nam dorongan-dorongan untuk kemajuan ilmu dan nam pengalaman, dan di dalam khusus di dalam permasalahan, barakallahu fikum, ad-da'awiyah, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.